tepkan hati. Hirup teh lain saukur cici. Muasalawat anjen dibimbing. Dikawit ayana emut diken enji. Uranglah di dunia mampu-puluh tahun. Bisa teaca ninggali nepi kapanon rabun. Tapi pernah sekali oge maneh mikir. Kamana ke hirup urang di parkir. Gawengan saukur sare gawe hare-hare. Ngahese ke kolot ngaruru detung kapoe. Kumaha rek maju mun maneh beki moe. Di isuk-isuk jedur tului kapanon poe. Ngariri cikucan beki ngir kaduhung. Dereh di kubur kene hirup lutang lantung. Flashback sakilan sinet waktu bora. Bukan duit loba dipake kur foya-foya. Ayo nanti bawa tuna. Malaikat mencabut nyawa nyabut dunia. Tebisa sahadat, tebisa ngalicik. Hirup na percuma lain paen wesi lezetik. Merekapkan alati. Hirup teh lain saukur cici. Muasa wasa anjan dibimbi. Dikawit ayana waktu asa teka itu dimimit diurang di kakanduku indu terus diborocol ke alam dunia iyo dimimit dicerit ngadengen nepikan nelo memang kabe ngerti hirup kesti atur tapi manfaatkan laingan dihambur-hambur usaha di ayana bisi engkena kaduhu jelawa gunana ngandi haruduku sarung pikirkan harap mumpeng urang masih ngora mumpeng lomba waktu loba jalan jauh usaha ula epes PR gagal terus putus asa terus mikir pondok nganukur nambahkan dosa ayo urang udang udang kabe cita-cita sakan keharendah hirup tanam pisang salam pikirkan hirup lain sau proses percaya ke anjena urang pasti bisa sukses merekapkan alaki hirup teh lain sau you're not